خصوصا من الله سيدي الحسن سيدي الحسن البصري وسيدي الناجي الغضبان وسيدي الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ محمد عبد القادر السلمي المدني الروحي مولانا وجدنا الشيخ محمد عبد الشيخ العباد الخير البنجدي وشيخ المشرع العظيم جميع الروح جميع مشايخنا ومعلمينا وجماعتنا وقرابتنا من الحقوق اجمعين وأسر المضرع والمسلمين والمسلمات المؤمنين المزرع القادم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم ورغبهم في الدين وسلم الآخر على نيتنا ويرزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والنداء والاستقامة والصفاتنا في خير الدعاء في يوم يقول من يرغب الجنة الفردوس بغير حساب على كل نية يا رب العالمين وعلى كل ما نرجو الصالح ولا حظ من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لك ورجلك أحكم فتى ويصل ولا بين الزاهرين قال رضي الله عنه يا ولدي بعض أسئلتك من هذا القبيل أي أنا مرضت بهوسني سبحانك Silin mengatakan kepada murid ini, walaupun anakku karena bahwasanya seseorang itu bisi abah ada tiga. Pertama, abah min tuha. Dua, abah bujur. Yang ketiga, yaitu abah nang melajari paguruan. Maka paguruan ini lebih afdal daripada min tuha dan lebih afdal daripada anak abah biasa. Jadi ujarannya walaupun hai anak, bahwa asalnya tiga menghadap kabir, sebahagian pertanyaan yang kau di dalam surat ini yang dikirim kepada aku termasuk hadal kabir ini, ini pembicaraan artinya termasuk ilmunya ilmu zauqi. Ada kau ditulis dan ada kau dipandang. Wa'amal al-qadaru al-ladhi yukayyafu bil-qawli wal-qidarati waqad bayyantuhu fi kitabina ihya'il ilum wa ghairi. Adapun qadar yang bisa dinyatakan dengan kata dan tulisan maka itu sudah aku nyatakan di dalam kitabku ihya'il ilum ihya'il ulumiddin dan lain-lainnya minat tasanifi daripada segala karanganku. Wabluhuna maka carilah engkau di sana. Wa ammahuna adapun di dalam kulasah ini, pangakulna ala tarikatul isyarat. Maka yang kami bicarakan di sini adalah isyarat sebenarnya. Bukan nyata-nyata. Wa sa'alitani amma yajibu ala muridi tariqil haqq jalla wa ala. Engkau hai anakku menanyakan kepada aku daripada perkara yang wajib atas orang yang berkehendak selamat menuju Allah Ta'ala. Fa'alam maka katakan oleh mujalannya itu anna awwala ma yajibu alaihi al-i'tiqadu salimu al-khali anil bidahi. Pertama, lebih dulu ia belajar i'tiqad yang ahli sunnah wal jamaah dan jauh daripada i'tiqad yang bid'ah. Itu dulu kalau kita hendak ke jalan menuju Allah, tauhid dibujurakan dulu. Jangan tauhid yang 72 macam saja. Ambil tauhid yang al-sunnah jamaah sebagaimana sudah dibacakan dan huruf Arabnya sudah para Nabi Usman Betawi dan huruf Melayunya Asyad Mutawi karena Arabnya sudah itu surat-surat kibayatul awam sudah dibacakan dilanggar sudah. mulai dari 100 sampai di sini berapa kali gulik sifat 26 pertama-tama kita mesti itikaf kita bujur dulu. Maka wayah ini banyak juga orang majal itikaf yang sah-sah. Tagal itu bangsa deh. Qad alima kullu nasin mashrabahum. Kullun fi falakin yasbahun. Itu ujar Arab-Araban kan. Artinya apabila kapal udara itu kan masing-masing ada tujuannya. Ini ada pesawatnya, pesawat ini menuju ke sini, ini menuju ke sini kan. Nang menuju ke Allah banyak satu. Nang menuju ke lain dari Allah 72. Jadi apabila tabulat ke dalam pasukan 72, tidak apa. Jadi kita bulik-bulik aja yang kalangan Nabi Usman itu yang sifat 20 kalangan Usman dah. Pertama wujud artinya Adam secara tiada dari dunia Allah Zazir Allah sama Allah Zazir Allah Umar. Itu maka patut bagi mu'min muta kita bahwasannya hendaklah ia mengingatkan Allah di dalam setiap hal awalnya. Itu. Ya kalau sudah takut di wujud, dalilnya ada, sudah. Lawanannya ada. Papayanya, waktu berlihat jangan lupa, berdengar jangan lupa, bergerak diam jangan lupa sama Allah. Karena yang dilihatnya semuanya perbuatan Allah. Masa orang-orang melihat perbuatan misalnya aku nah, lalu mintu nah ikan melihat awal, ikan melihat perbuatan itu lalu pada lawan awak-awaknya tak terlihat di luar. Sebab perbuatan itu adalah pisah daripada yang berbuat. Itu bah. Ini amal apa ini? Nah, tapi orang-orang memikirkan dunia, duit, bini, anak, itu pada kawa. Tadi ini lawan dunia-dunia ini tadi. Gitu orang kan ada hijab lagi. Kalau orang hijab itu sakit hatinya. Berarti apa aja orang hijab itu sedih-sedih misalnya kan dapat kena cokal sakit hati, itu sudah tak tutuplah lu. Hatinya mati sudah, jadi kan ada merasa sakit lagi, orang mati. Bagaimana? Menyamati itu katanya merasa rugi, merasa apa, macam-macam itu. Lalu kalau diri sudah tua, kata kawan, menuntut ilmu jadi ulama, anak bakal disiapkan jadi ulama. Namun anak misalnya jadi ahli dunia juga, cucu barang, cucu itu ya Allah, menantu barang. Daripada menghiraukan dalam dalam hati ini ada untuk kebaikannya. Ada namun semuanya seorang laki bini sudah kada alim, anak kada alim, itu kada alim itu pulang pasti. Gugur lalu anda bawa. Fa'ilam anna awal ma yajibu alaihi al-sifar salim ul-qadi al-bidah. Awal-awalnya yang wajib atasnya itu itikaf yang benar, yang kosong daripada segala bid'ah. Adzani at-taubatul nasuh. Yang kedua, harus taubatnya benar-benar. Nasuh benar-benar. Artinya, kalau Allah Ta'ala itu tinggal sembahyang di qadha. Ya kan? Zakat di qadha. Apalagi, puasa di qadha. Itulah mana Allah dah. Nah, kalau makhluk misalnya mengambil di tulang, atau mengambil makanan gitulah, atau mengambil pakaian gitulah, pokoknya mengambil hak-hak orang pada kita ampunnya diambil itu pada seredo atau ampunnya maka itu pada mulia itu. Nah, atau menyambati orang aja makan ini apabila kita duduk berduaan nah pada sunyi dari kita mengumpat orang menyambati orang itu gila sebenarnya. Maka kata dua kawanan adalah semalaman kawanan aja. Siang seharian dulu. Gawian di situ apa? Omong. Kadang-kadang yang dibicarakan yang diomongkan itu ulama. Si bin alim kenapa? Kalau bicarakan seorang dagang, si bin alim jauh banget bedanya. Kenapa nama dagang? Ngesek-ngesekkan orang alim kenapa? Jauh banget bedanya itu apabila manusia sudah kumpul dunia, maka lawan ulama ini berani melawan. Yang cepatnya yang bujur, di mana? Mesti dong guru belajar yang bujur. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Pamakayanya ada pulang, itu ingat Rasulullah Ta'ala itu wujud. Ada kidah, artinya Allah itu sedia, mustahil berpemulaan. amalannya kita bersyukur dengan Allah Ta'ala. Sebab namulah Allah, Allah Ta'ala. Gerak dan diam Allah Ta'ala, bacaan Allah Ta'ala, panjana Allah Ta'ala, matanya Allah Ta'ala juga, telinganya Allah Ta'ala juga, pendengarannya Allah Ta'ala juga, muntung Allah Ta'ala juga, amdan dan Allah Ta'ala juga namanya. Rumah, kursi, dan apa, kata-kata, perbuatan Allah Ta'ala jadi kemana pun, kata bisa lupa dengan Allah, baik sama Tuhan, lu dalam wajib Allah. Kemana kamu berhadap di situ, wujudnya Allah. Ini diamalkan, tapi bila-bila mengalami, dunia kan apa namanya ini. Maka itu siksa, ngalanya. Nang kita lupa dalam Tuhan, ngalanya siksa. Jangan menyangka senang-senang kita, namun disiksa siang malam, yaitu lupa lawan Tuhan. Lupa lawan Tuhan itu siksa. Pama hijabik ilah. Azab. Terbimbing aku itu menjadi hijab. Menjadi azab dalam hijab. Mana ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Pama hijabik ilah azab. Artinya pama azab ilah hijabik. Umur sudah 60 tahun, yang kalau saya mengatakan macam-macam lagi sampai semua mengatakan akan lagi datang ni, itu Allah Taala sedang bubur bang ada apa? Bini tiga besi, apabila seorang mati nampak tiga tinggal, menyokong bang membuat dalam kubur, membuat saja dalam kubur tak ada, ada pernah yang melihat bini membuat lakinya dalam kubur tak ada, kadang-kadang anaknya kata apa? Membuat dalam kubur. Kan kadang-kadang gangsa anaknya kan dapat membuat dalam kubur, anak-anak pada bisa. Cobaan suruh anaknya dalam kubur membuat, bisa mereng kakak ke kiri, membelakang kiblat, kalau nggak ada kiblat, anaknya balas. Melihat orang mandak mayat di kubur kalau bisa. Sekalinya seorang anak musibah mati cerita, anak luput sekalinya. Apalagi mayatnya itu betebelak, anak betebelak itu mayatnya itu berjelantang. Mati di Surabaya, bawa kemari, langsung betebelaknya di labu, anang dulu. Lihat dulu, buka dulu, kalau itu berjelantang, kayak persen. Orang Islam putih pakaiannya, ya nesangannya itu kapan, menurut orang kafir itu, ya pernah orang tak nonton, baik-baik. Lengkap kan? Berjelantang pulang di dalam tembelak. Anak ini manusia banyak pada ingatkan mati itu banyak pada pembinian lelaki. Jadi dalam kita yang sudah 60, rasa para kawan kubur ini, kalau tak lima kawan mana lagi? Kalau kawan lagi itu bakawan lalu tahijab saja menyebab kawan tahijab, bakawan tahijab, maka tahijab itu hadap orangnya. Sakit hati, sakit pikiran, gara-gara berkawan. Nambalan sakit hati ini mengumpulkan dulunya. Penyakit hijab dari hari ini, esok-esoknya, sampai masanya setahun, timbul sakit hatinya. Di situ kan baru orang picak, terlalu berjalan, lumput pulang bentar. Mana picak menelumput. Padahal orang menonton, saat-saat orang diri, macam apa? Itu nung, kubur-kubur itu nah. Paling tak kibujur juga kan, jarai. Paling masuk jumlah sekali, merangnya kubur-kubur itu. Ada yang pada lalu, di rumah misalnya pada Jumat itu ini, ya kubur kada di rumah, baca Qur'an misalnya, 4 hari sahasam gasan arwah umat, 4 hari sahasam gasan abah. Biarkan jarak ke kuburnya, ya ada juga, sugi kulitan di kubur. Ini apa yang nyokat itu nonton TV siang malam. Sembada kan TV ini 24 jam. Isinya banyak demos. Wah ini pulang ada Ustaz pemburu hantu. Dan kalau pemburu dajjal banyak mana ini dajjal banyak mana udah. Orang suruh memburu apa? Surga diburu, ini hantu orang diburu. Tujuannya apa? Cari duit. Apa yang ada kalau lagi hari ini nalar lebih bagus daripada esok. Esok lebih bagus daripada esok. Jadi memburuk aja. Sama bujur-bujur itikat karena di dalam hati kita ini jangan kasar. Jangan mutazilah, jabaria, padaria, apalagi artinya mujassimah, falasifah, dan lain-lain. Jangan. Ini di sini belajar kebatinan, di situ belajar kebatinan, di situ belajar kebinian, muridnya di situ ulang latihan, muridnya ulang tahan alam mulai. Kitabnya apa? Dulu Nabi Tuhan siapa yang belajar? Nukar di pasar. Adam-adam dulu. Nang cocok banget lalu kita karangan Halim Kusman Betawi itu sudah. Sifat 20 itu pertama ujud artinya ada mustahil tiada dalilnya Allah Allah di kalqas sama awan menunggang maka sugiannya bagi mukmin mutakil bahwasanya ia ingat akan Allah Ta'ala dalam tiap hal awalnya hanya hidam syukur ulang hanya bapa bapa itu Tuhan kata mustahil karena kita pak mati segalanya istighfar lawan taubat amalannya zikir nang katambaya, syukur nang kadua, taubat istighfar namanya. Nang katiga, yamin ini nomor dua, taubat. Taubat nang bujur-bujur. Jangan nang bulik-bulik lagi. Nah lah, lagi periksa. Aku mengerja dosa ini sebabnya apa? Sebabnya aku begaul. Lamun sebabnya jadi berdosa itu begaul. Tajung juga begaul. Jadi selama belajar pintunya, pintu maksiat tadi dikunci, ditutup. Abang lagi apabila bergaul, ada dosa. Lalu nak pulang, nampak tobat nasuhah, tapi bergaul terus yang malam. Adang-adang dulu. Banyak-banyak biasanya waktu dibawa bergaul-gaul terus. Adanya Quran, ada dalail-dalail, ada istighfar, ada kitab, ada. Itu aja sudah. Maling-maling, kalat-kalatah, gering, lapar-parat, makan, haus, minum, ambil pulang, Quran, ambil pulang, dalail itu aja sudah. Sebab minum cagar mengawali di dalam kubur, adapun manusia-manusia ini, bini sendiri, anak sendiri, ini kan empat sama-sama dalam kubur, ini tinggal. Malahan duit mungkin tinggal ini, diwarisnya, di bawahnya berpoyok-poyok macamnya, Alhamdulillah, dalail. Bi'an la yarji'a ila dzallat, yaitu taswirnya, bahwa tidak mengembali lagi ya kepada kesalahan. Ampih lalu, itu ampih lalu, malah taubat ampih lalu. Cuma, ingatkanlah, sebabnya aku maksiat kenapa? Bagaul, juga bagaul. Apang pak tidak bagaul, maksiat. Menyampil bagaul, jauh ampih maksiat silah. Pertama i'tiqad tanang sahih. Dua taubat tanang nasuh. Tiga irdha'ul husama yaitu minta ridha lawan segala musuh. Minta ridha lawan segala musuh. Hatta la yaqa'a haqqul makhluq. Sampai tidak ada sisa atas dirinya hak sesama makhluk. Ya kalau orang kerajaan ya Allah, ulun minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, iya nito. Itu nomor tiga nih tentang sesudah itikadnya bujur, bergaul pada lagi, hanya mengini pulang minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Ar-Rabi'un al-Fahmat tahsilu ilmi syari'ah, yaitu mencari ilmu syariat, ilmu agama, belajar ilmu agama. Nah ini masing-masing, kalau orang bisi bini, kenapa kewajiban non bini? Kalau bisi anak, kenapa kewajiban non anak? Minta pulang. Tuh, lamun berdagang, kenapa hukumnya dagang ini? Kenapa yang dijualnya sosok kadak? Caranya ini sosok kadak, cara apa? Ada yang berjual gaji? Gaji sebulan sekian 5.000, 5 juta umpamanya. Dijual, aku jual gaji 5 juta, tukar. Jadi sampai matanya kan sama ambil gaji ini. Kada nang pegawai yang itu tadi. Di mana barangnya kada ada nang nah, jual beli kan. Akadnya kada ada barangnya sohira. Kan mau ini mau kemana guru sindalan menangis menggaung datang ke rumah sebelah malang. Nang ada pulang ini tugas nyawan aja. Ini orang berjual. Berjual apa namanya? Berjual gajian. Anu ulama yang banyak kan tak ada pembatakan, banyak pembatakan di pada kejadian. Bah, anu kalau tahu deh, kalau tahu di dunia orang ini kan, apa awak kita pembatakan orang ulama di dunia aja kan, ini maaf. Contohnya tiga habis-habisan dan suatu-suatu di Jawa Tengah adalah lagi penyebab keluar adalah penyebab sampai-sampai lagi yang suatu-suatu adalah ada sebab sidin sudah juga melihat hasilnya ada juga baik sidin menyerongan bahan kasbih di tangan bahan Quran kita kadang-kadang ajra ilah-ilah. Ada dahulu guru alim mana pikir belak ya guru seman aku sebelum ada jadi lalu tak guru seman nyawa nak pikir banyak banget ada jumpa orang yang berhilang orang nyawa tamat belajar masalah pikir tak pun satu pikir ada mana apa masalah gawian mana aja tak pun akannya masalah utang ditipu orang rugi. Jadi mana apa aja jelas iya, jangan terbuang-buang umur mengumpulkan nang kata ada manfaatnya. Seorang kalau tak pakai orang kalau minta. Ya'malu bi awamirillahi wa yaqifu an nawahihi. Dengan sekadar menurut ilmunya lah. Dia bisa mengerjakan dengan ilmu itu akan perintah-perintah Allah dan dia bisa berhenti daripada mengerjakan tegahan-tegahan Allah. Itu batasnya fikih kita. Ilmu fikih, ilmu syariat, sekadar kita itu jangan sampai tertinggal yang disuruh Tuhan, jangan sampai mengerjakan yang dilarang Tuhan. Jadi apabila banyak gawiannya, mesti ilmunya banyak juga. Ini kita lihat manusia, kalau banyakkan gawian, ilmunya. Kalau cukup lalu, macam apa? Coba lihat orang bermasak-masak aja, handap, mbak, seperahan itu nah. Mestinya menyiapkan tanam sekali buat seperahan aja. Ya kan sop ada, apa namanya lagi, kari kencangan ada, kari daging ada, imba itu pulang hati bersama ada, imba itu pulang acar ada, imba itu pulang anu kanan ada, imba itu pisang ada, dibuat di dalam ceker. Jadi disiapkan dulu itu perataannya. Jadi kenapa masalah kita gawe, harus semuanya ada ilmunya menurut kita. Nyawa pisi anak sudah aja berapa wajib non anak itu panjang nukarakan makanannya, pemainan, tapi bajunya itu kemana nyawanya kalau anak ada sekolah kata aja di rumah aja ya kenapa? Bini-bini nah laki kan sekolah apa aja bapak, udah suruh dan yang menuntut apa dah di bapak nih, kada tahu di wajib non anak lah lo. Wala yajibu alaihi min ilmi syari'ati siwa dzalik dan tidak diwajibkan atas dirinya daripada menuntut ilmu syariat saja selain daripada yang perlu. Wa amma ghairu ilmi syari'ah fa yakfihi ay yata'allam al-qadar alladhi bihi khalaquhu wa najatuhu. Adapun ilmu syariat maka cukupkan dia bahwa belajar ia akan qadar yang dengan kadar itu dia selamat dan selamat dia kalau lalu buat najat dia sama maknanya selamat. Wa dan kalamu yakunu ma'luman laka inaqdika yakin warabatana masyayikh. Bermula kata-kata ini bisa dimaklum oleh engkau dengan kita bicarakan hikayat yang datang hikayat itu dari beberapa guru wahiyah itu Anna Shibliya rahimahullah mawasni Imam Shibli Imam Shibli ini rahimahullah dan wali pada ketika sedang berjalan-jalan tapi bakatnya itu pampang. Banyak yang memusuhi di rumah, di jiran. Banyak yang memusuhi sidin itu yang kata-kata tujuh dan sidin. Berjalan sidin ke hutan sampai ada dapat pohon kayu. Nang, kanal, dan banyak jangking daunnya itu. Nah, lalu sidin membuah kayu. lalu sinembah tanda-tanda di kayu tadi. Dengan kudrat cerdas Allah Ta'ala, si kayu tadi bapandar dengan bahasa Arab yang fasih. Ya Shibli kun mitri. Hai Shibli, turuti aku. Ujar Imam Shibli, siapa ikan? Aku kayu. Nangkai makna nyuruh takut-takut. Turuti, aku dilempar orang dengan kayu dan batu, tapi aku membalas dengan buah nang mas. Kalau orang makan ambil kain pun anka buah tuan, mesti di tingkalong. Karena kalau nyata, matuani kakek, karena kalau tak. Tapi balasannya kan, artinya apabila orang tak memacam-macam milon ikan, balas dengan kebaikan. Jadi istilahnya itu ilmu pada belawan. Lama orang membuat jahat, kita ambil parang juga. Sama dia parang, nang ke ujung, nang berjual parang. Nang dapat duit, sorong, nang dicimpan di rumah sakit, nang menimpan di penjara. Nang ke ujung, pegawai penjara, nang pegawai rumah sakit, nang ke ujung. Jadi kadada ilmu yang menyuruh kepalakian itu kadada. Masing-masing disuruh bakala. Pada balawanan tadi bang. Pada balawanan terus kami. Menuntut ilmu yang cakap balawanan. Nah pada. Dulu ada 17 Agustus. Orang beradu kuntau. Nah, 17 Agustus bagi kuntau banyak yang menonton. Nah, lima itu lalu, siapa lagi dapat melawan lawan tak? Ujar jagoannya. Tuh, kalau orang jagoannya, jalankan anak itu, ulur. Nah, itu. Maju. Mahnya lengah, nang tuhan itu, hantamnya di dada. Di setnya batu-batunya, hantam gue, rabah. Pada disaku, tak ada, rabah. Ujar nang tua tadi, udah belum siap. Nah, belum siap. Karena mau jangan belajar ilmu-ilmu nang jangan harapan itu jangan. Sombong, ujuk, macam-macam. Namun hendak syarat dua, belajar ilmu nang manahane sarik. Apabila kita tadi ulang-ulang sarik-sarik, tapi kita kada sarik, itu nang jaga. Bukan nang jago itu merambah anak orang sedunia, bahkan nang jago itu adalah orang yang kuasa menahani marahnya, yaitu pada melawan. Dipukul orang pada melawan, ujar nanti. Nang jago mana, yaitu nang pada melawan. Allah yang ini didikan dalam baju jagawan. Coba ikan di TV-TV, baju jagawan. Ya Allah, malam Sabtu kena anak, banyak berjalan, ada orang berkelahi. Inya melawan menang, terus pulang, berjalan, bakalah pulang. Jadi kanan-kanan kita umat Islam ini pikirnya belajar apa itu bang? Hantu, baulah jalan supaya umat Islam menuntut ilmu yang lain daripada yang wajib. Batinju itu juga bilang pas. Menurang kapir dia, kalau Islam perlu senang, empat. Ini empat dua. Banyak menang, petinju sujud syukur. Sujud syukur, kenapa? Dia tentang di mana, bahwa ujung ada, kalau berhadap. Hadapnya pulang, kayak pelatih. Cukup benar. Mama syaratakan tinju. Meninju akan masyarakat. Nah iya nih itu. Kamu kata lawanan umat diantamnya. Diantamnya lonjit. Ada nyaman mana bisa kebisaan yang kata terpakai. Sebab ada ilmu. Ya tipu bila amal. Ilmu apa aja mestinya menyuruh makhluk. Ayo enggak. Ayo, seluang musim mana dengan sok? Musuh pada tak, mak. Coba pengen berdiri dalam, tampar orang dia. Kalau nak umatnya nampalannya, kasihan gini-gini kan lagi sudah. Nah, ya. Soalnya pek-pek-pek, nak di sitnya. Gak gue, nak. Itu mana? Aduh, gak mau kamu jauh mana? Apa-apa? Seluang belakang. Barang tak sebegiannya, apa barang dirapatakan, mbak sudah merapat, dapat, diuntung pulang. Lain dirapat, bungulnya, sepak bola, Boleh pulang sendiri, sudah dapat pembatin tolong, kenapa tidak pulang pulang? Nak mengurusi awak, ya, nak mengurusi awak. Jadi supaya apa? Sebab boleh nak mengurusi makan dikit, minum dikit, minum. Sebab boleh aja hari-hari makannya tetap pencetak piringin lah, minumnya tinggal gelas jua. Nyemal, tetap gendut jua. Sibril, jadi ujarannya Tuhan kaya, ikan kan turuti aku, yaitu aku dipukul orang, dihampur orang, tapi aku balas dengan buah nang masak. Artinya orang berbuat yang pada baik, kita balas dengan yang baik. Jadi kan ada yang melawanan, ujar Sibril pulang, pintar juga yang Sibril, ya kan? Kenapa? Akhirnya nyawa, pun kayu, akhirnya nyawa, jadi kayu api. Kenapa? Maka kalau masalahnya kita. Jadi kayu api, akhirnya apa? Ujar siapa? Uang kayu, nang dituruti, nang mendapatkan kerja, nang bagus-bagus kerja. Nah, ada nang ini, tahu kan yang mak? Unda itu kan ada bisi pendirian, ditiup angin ke dia, mau. Ditiup angin ke dia, mau. Menurutkan hawa nafsu, kurang jadi teman-teman api. Itu jangan dituruti, itu. Oh, gitu ya. Sudah ini. Pemulakal. Ini khadam tu 400 ustazin, wqrau عليهم 4000 hadisin, wqrau minha hadisan wahidan, wamiltu bihi wtaraktu baqiyah, lani taamaltu fi hada hadis alwahid, faraitu bi khalaqi wnajati. Ujar Imam Syafi'i bahwa aku telah berkhadam 400 guru. 400 guru, bukan mengaji aja, jadi khadamnya menukarkan ketukaran di pasar, berjalan rumah tangga sidin, mengimpokan anak sidin, baca sapu, itu bini, macam-macam, bakal bentar di bambang. Jadi jadungus keguruan, guru sidin 400. Tergantung bambang. Dan aku membaca atas guru itu 4000 hadis. Tapi aku ambil sabuting aja dari 40.000 itu. Dan aku amalkan yang sabuting itu. Aku tinggal yang lainnya. Karena aku memikirkan pada hadis yang satu ini, maka aku yakin di dalam mengamalkan yang satu ini, aku selamat. Wa aydan ra'aitu ilman al-awwalina wal-akhirin mundarijun fihi. Dan aku pulang berpikir, sehingga putusannya bahwa ilmu orang-orang tadi dan ilmu orang-orang yang akhir adalah termasuk di dalam satu hadis ini. Jadi yang aku amalkan putih hadis ini ya, isinya hadis ini mengumpul semua ilmu orang tadi dan orang ini dan orang tadi. Apa hadisnya? Wa'ala qawlu sallallahu alaihi wasallam. I'mal dunyaka biqadari maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadari baqaiha maqaika fiha wa'mal lillahi biqadari hajatika ilaihi wa'mal linnas biqadari sabrika 'alaiha. Kerja olehmu duniamu sekadar ikan berdiam di dalamnya. Jadi kita menuntut ilmu, apa menuntut harta, lalu anu menyimpan sekadar umur kita di sini. Berapa umur kita? Antara 60-70. Banyak iya sedikit 70 saja. Jadi namun sudah cukup untuk 70, keumahannya ada, ya kalau apa namanya, kalau mencegar menukar pakaian ada, mencegar bayar listrik, telepon, macam-macam itu ada, cukup tinggal 70 ya. Nah, wah ini umur lho, 60, bahkan 10 tahun lagi. Semua umur umat Nabi Muhammad ini antara 60-70. Nah, aku kan 64-65, jadi kita ada lama-lama lagi, paling 5-6 tahun lagi, game. Tuntut dunia sekadar ikan makam bermakam di sana dan beramal untuk akhirat sekadar ikan kapal di sana. Kapalnya kan berbukan lagi. Artinya apa? Artinya apa? Ini yang menangisakan guru Syarani, menangisakan guru Syarani Yusuf, menangisakan guru Syarani Ma'ruf, menangisakan guru Syarani Mulia, menangisakan Syarani Abdan Bangil ini. Ada satu khotib membaca khutbah. Yang ini, jadi jernya kerja dunia, tak akan kerja matian kita. Yang situ itu bacanya, jadi ulang pada dunia terus yang belum ada hadisnya, Pak. Padahal hadisnya zuhud, ya. Orang hidup seumuran adalah di dunia, mendadak. Orang mati mendadak banyak. Jadi banyak amal akhirat dari dunia itu maksud tadi itu ujar Pak Guru Angku di bidang hadis. Dan beramal olehmu untuk Allah sekadar hajat ikan kepada Allah. Maka kita bergerak berhajat, berdiam berhajat. Jadi di dalam kita apapun, jangan lupa apa Allah. Itu cara pemakaiannya, supaya beramal untuk Allah sekadar hajat kita lawan Allah. Ini kebanyakannya manusia kan menagih. Ya kan? Mata Nasrullah. Apabila juga bantuan Allah datang lagi. Lawasnya di dalam kesusahan. Apabila bantuan sang itu yang dipikirkan. Meminta bang dan bagus sedikit. Apabila juga aku mau membagusi diri. Lawasnya sudah diriku lihat ada bagus. Kotor lawan dosa. Wah, emang benar. Ayo ikam gawi aja nak cekal masuk neraka. Tapi ingatkan sekadar tahan ikam di dalam kesusahannya. Siapa tahan? Jadi maksudnya mencegah neraka-nya tutup mintu tahan. Bangun karena Allah banyak, sebab itu hajat kita banyak. Sebab itu amal akhirat banyak juga, sebab itu apa? Amal dunia senang-senang aja sampai seumur balik kerja. Ya walaupun anakku min hadal syaridi ulima laka annaka la tahtaju lil ilmi al-kathir. Dari anakku dari ini hadis diketahui untuk engkau bahwasanya engkau tidak memerlukan sama sekali ilmu yang banyak. Wa tahsil kasratul ilmi in fardhu kifayah. Dan menuntut akan latihan daripada ilmu nang fardhu kifayah. Nah itu. Jadi ilmu itu kita yang perlu kibaya, membayarnya aja. Model hafal Quran itu kan kita kampung sikong. Cukup aja udah. Nang ahli namu, ahli sholat di kampung itu sikong. Cukup aja sudah. Lu kan sekolah yang berdua. Maksud kita yang menonjol itu sifat 20. Fitih itu nang akhlak. Nang aku tuh hendak banget. Sifat 20-nya itu maju, artinya apa? Menonjol, fikihnya menonjol, lawan akhlak. Akhlak yang lelban-lelbanan itu menonjol. Lamun yang menonjol itu nahu lawan sorok, pada dulu menonjol, kiamat besar karena hidupnya. Lamun inya dirajari juga akhlak, sebegit-begit kita tahu kalau tak akhlak dari sana. Bahasa Arab sedikit ad-dunya jabbaq faman tajajjaq tajarara insa ad-dunya jabbaq faman tajajjaq tajajjaq. Nah ini tuh mengajari anak mengajarinya mulai dari hal itu tuh bahaya ya pengenak kena jabbaq ya mbak pocer-pocernya banyak kalau nak kena jabbaq. Gila-gilaan aja kata pocer habisannya polisi juga pun gak biar menangkap Indonesia anak di kara-kara nyampun ndak nyampun nyawa nyampun ndak ndak ada mas nyawa mana jangan tak balap dari Indonesia macam apa dunia jabak. Dia sudah unda juga, unda juga sekalinya bakala. Kiai apa? Mau kan bantu saya ya apa? Murid-murid kian ya berataan, suruh akan mencucuk ulun bari saikungnya 100.000. Kiainya banyak murid. Pujak kiai aja. Mudah mendoakan, mudahan murid-murid mau mencucuk nyawa. Kembali ya duitnya 600.000 sekong tadi muridnya banyak diambil ya kiai simpannya pada diunjuk dong karena kan waktu pemilihannya cocok yang lain. Nah pada kiai ini yang ketawa dapat duit banyak. Jabak. Ada yang paham jabak. Adunya jabak, bahwa minta jejak dapat pelajaran. Lamin surul ahya, bukan mangfadu ain. Al-fardu ain wajib itu sebenarnya. Yang paling kibaya, ada usaha kepali-pali. Wa ta'amman bi ala hikayah hatta takuna mutayassinan. Pikirkan bujur-bujur pada hikayah itu supaya ikam menjadi orang yang bujur-bujur yakin. Wa rada anna hakiman al-atamma. Ini hakim al-atam. Hakim al-atam. Asal mana atam itu tulis. Berarti silin kata. Tapi silin diberi Allah Ta'ala ilmu lagi ini. Sebabnya tahu lah ikam. Ini hakim ini nah. Kekurangan barang di rumah. Itu lah pasar. Anak mencari barang yang dicari ini. Itu lah ke pasar. Sekali sampai ke warung orang berjualan itu. Nang berjualan ini terkantut. Nyaring kantutnya. Rupanya bakal sama makanan. Anak kalau kita banyak yang makan kidau. Kalau makan kidau itu pengangkutan. Maka kantutnya lain. Baunya kan tak bau kidau lagi. Bau yang jari menjarak itu. Wah, adinya. Lalu supa. Sinang berjualan ya, akhirnya bakal ketahuan ulang, supa. Lalu hakim dari anak, berapa gula, berapa kilo, umpang gula lah. Berapa kilo gula, sekian. Gula, berapa kilo, sekian. Gula, pada gampang, alhamdulillah, jangan berjualan dari. Pas benar aku bakal tetap di hadapan orang yang tulik. Padahal itu boleh. Nah, karena sini menutup kemaluan orang, lalu dibukakan tadi dapat ilmu lagi. Jadi janganlah hidup ketujuh mengungkai-ungkai hadisnya orang. Kebaikan orang aja yang dikuyak-kuyak, ini ada. Ada yang ambil mau ya kebaikan orang, yang nyaman dikuyak itu membuat aman. Enggak mau ya kejahatan orang. Maka itu tandanya su'ul khatimah mati kata iman. Hakim al-Atamma. Kamin kalami dati syafiqin al-Balqi. Dia termasuk salah satu daripada murid syafiq. Orang Belgia. Balqi itu Belgia. Rahmatullah alaihi mafakala syafiqin data yaumin. Ujarnya guru pada satu hari. Ya hakimu. Kam sanatan anta fi sohbati. Hai hakim, berapa tahun ikam sudah mengaji lawan aku berapa tahun? Wakam apalah salah dan berdalah dina sanatan. 33 tahun benar yang malam mengaji lawan dia. Fakala man dari hafal tahu minyak ilum. Wakam kaidah tuak biha minyak. Berapa yang ikam dapati daripada ilmu itu? Berapa keedan yang ikam ambil daripada aku? Ujarnya hakim, tahasaltu ala zamani fawaidah. Ulun dapat 33 tahun cuma 8 perkara. 33, 8 aja dapat. Ya Allah. Qala syafiqun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah kalau dia tak? Jelak. Kayak orang dia tak? Kawin. Limbah kawin, kayak iman. Anak beranak, itu laki-laki baik-baik lalu datang ke rumah guru. Guru, alhamdulillah, guru. Bini lu bang, hilangkan laki-laki. Inna lillah wa inna ilal ju'un. Gurunya serius. Kenapa guru ini hajin mati? Hajin mati agak kok. Boleh kita rumah? Sekali ada. Mbak itu buru-buru. Kenapa gua jadi indah-indah? Nyawa-nyawa tahu sorongnya. Sekalinya 40 hari, 40 malam, tak tutup pintu. Nah itu musibahnya. Al-Baqarah 156. Atau juga kita berdua ada ayat yang dibuatnya. Ya hatimu, anak Sorastu umri ma'ak, aku menggunakan umurku serta ikam fi ta'limik di dalam merajakan kawam. Ta'la mata hafsal tamimni ala siwahadil kawain. Ikam dapat daripada aku, kada lagi selain dari pendapatan aja. Faqala Hatim Mujarja Hatim, ya ustadzi, intalata minni asilqa, faman hafsaltu ala ghairi alladhi qultuhu. Lam ayburku, lam yang mencari daripada ulun yang sebenarnya, maka ulun dasar pada dapat selain daripada ulun pandar dari selatan dan walam abrod tafsir akhirnya dan ulun pada mendapat lagi yang lain. Ini dasar kebujurannya lapan aja. Ujau lapang pangbalnya Pak Waluk. Waluk. Di anni tayak pantu anni la Allah hafalu ala khalaqan majlis illa biadik ramadhan. Karena ulun yakin kada bisa ulun mendapat keselamatan dunia akhirat kecuali yang bisa lapan. Jadi siapa nak selamatkan akhirat ini lapan nak macam. Wa amma ma siwa mustaqnan an ru'ya. Adapun yang lain dari yang delapan ini ada perlu waktu lagi. Qala syaqiqun, ujarnya syaqiq perluan kulli ma adabawa ila zamannya tuh. Apa faedah yang mendapat delapan macam itu ayo pempadakan tangan. Fakala ujarnya Hatim al-ula pertama nabar hubil makhlukat wa'aitu kulla wahid minhum istara mahmuman فالبعض يصعد المحبة إلى مرض الموت والبعض إلى طرف القبر وبعد ذلك يودعونه ويرجعون ويدخلون معه القبر وتأملت لأجيد محبوبا يكون لي رافقا وأنيسا في القبر فما جدت سوى العمل الصالح ولهذا اخترته وجعلته محبوبا ليكون رافقا ومؤنسا في القبر فقال شقيق أحسن أحسن يا حاتم يا حاتم صح صح صح صح memandang pada seluruh makhluk ini. Oh, ini kan lain daripada Tuhan kan makhluk seolah-olah. Ini ada kalau orang wajib mencari yang itu. Di sini banyak saja. Makhluk-makhluk halus. Banyak makhluk-makhluk halus, makhluk gaib banyak di sini. Nyata aja menunjukkan banyak makhluk halus. Nyamuk. Samut. Ya Allah, yang cerek. Banyak. Ya Allah. Aku melihat makhluk-makhluk ini nah, sekalinya saban iman dari Malaysia itu mencari kakasih. Iyalah, mencari kawal. Babinian cari kawal juga, lakian cari kawal juga.